Mitra Bisnis, tertangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar dengan dugaan suap terkait sengketa pilkada di Kalimantan merupakan tamparan bagi dunia hukum di Indonesia. Dan untuk membahas lebih lanjut mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Faisal Basri. Pak Faisal, apa komentar Anda terkait penangkapan Akil Mukhtar ini? Jadi kan yang karut-marut di Indonesia ini penegak hukum ya. Penegak hukum bukannya menegakkan hukum tapi membengkokkan hukum. Nah ini mulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman. Ini kan ranah kehakiman ya. Kehakiman itu kita punya Mahkamah Konstitusi, punya Mahkamah Agung. Yang kedua Mahkamah Tinggi ini bahkan tertinggi ya. Itu proses rekrutmennya sangat buruk. Jadi politisi-politisi masuk ke sana dan proses rekrutmennya itu dibagi-bagi gitu. Jadi ini ada hak presiden, misalnya Patrialis Akbar itu hak presiden. Presiden punya hak, tapi bukan dengan cara memilih langsung seperti itu, tetapi lewat panitia seleksi yang independen, yang kredibel, yang punya ilmu untuk menyeleksi gitu. Jadi seperti saya kebetulan pernah jadi anggota KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha di KPPU itu dipilih lembaga yang kredibel, profesional untuk menyeleksi dari sekian banyak, disaring. Nah hasilnya itu baru diajukan kepada presiden dan presiden yang mengajukan kepada DPR atau presiden yang menentukan gitu. Tapi kalau ini prosesnya tidak. Oh mungkin karena Patrialis Akbar mantan menteri kehakiman perlu dikasih pos baru. Motifnya mungkin seperti itu. Atau ada anggota DPR yang sudah tidak terpilih kembali, kemudian dicarikan tempat yang tetap tinggi bagi dia, tidak hanya di Mahkamah Konstitusi tapi juga di BPK begitu. Ada Ali Maskur Musa di sana dari PKB, ada Rizal Jalil dari PAN, dan ada juga Ari Tonang dari Golkar. Jadi ini apa-apaan gitu. Apalagi yang namanya Mahkamah Konstitusi yang sangat dekat urusannya dengan pilkada atau pemilihan umum. Sengketa pemilihan umum yang notabene adalah sengketa partai kan. Nah jadi partai-partai itu semaksimal mungkin menyusupkan orang-orangnya ke lembaga-lembaga yang memutuskan nasib mereka. Kan tidak benar udah. Nah, dengan terkuaknya kasus sengketa pilkada ini Pak, apa artinya hasil kemenangan kepala daerah bisa dimanipulasi, Pak? Ya kalau saya Akil Mukhtar, yang darah saya masih kental Golkarnya, kemudian yang sengketa Golkar, ya niscaya ada bias untuk memenangkan orang Golkar. Itu common sense gitu. Jadi ini kan ada Hamdan Zulfa dari PBB, ada ini yang langsung ya, ada Patrialis Akbar dari PAN, ada Akil Mukhtar, yang lain saya tidak tahu. Tapi ada yang disponsori oleh partai-partai itu, bagi-bagi, kan parah itu. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.